Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza istaya'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu. Jaahum nasruna fa nujjiya man nasha'. Wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Yukhbiru ta'ala annahu yursilu ar-rusul al-kiram. فيغذبهم القوم المجرمون لأم الله سبحانه وتعالى mengabarkan kepada kita bahwasanya jalan Allah yang telah mengutus para rasul al-kiram, tetapi kaumnya mendustakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang mujrim li'am. Wa anna Allah ta'ala yumhiluhum liyarji'u ilal haq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengundur siksaannya supaya mereka kembali kepada al-haq. Wa la yazalu Allah yumhiluhum hatta innahu tasir al-hal ila ghayati syidda minhum ala rusul. Dan terus senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala mengundur dan mengulur siksaannya sampai kepada perkara yang sudah memuncak permusuhan kepada para rasul. Hatta inna rusul ala kamal yaqinihim, sampai-sampai keadaan rasul yang mana mereka mempunyai keyakinan yang sempurna. Wa syiddah tasdiqihim bi'adillah wa wa'idih. Dan kuatnya di dalam membenarkan janji Allah dan ancaman Allah. Rubbama terkadang ana yaqtur bi qulubihim na'un minal iyas. Terkadang terbetik di dalam hati mereka ada keputusasaan. Hatta idza istai'asa ar-rusul, sampai-sampai ketika para rasul itu merasa putus asa. Padahal pada dasarnya mereka kuat di dalam keyakinan, kejujuran, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seperti itu. Wa na'un min ba'fil ilm wa tasdik. Terkadang juga ada sedikit dari da'ful ilm wa tasdik. Fa'idha balagal amur hadhal hal, maka apabila keadaannya sudah memuncak, mencapai seperti ini keadaannya, jaahum nasruna, datanglah pertolongan kami. Fanujia man nasya, maka ditolonglah oleh kami siapa saja yang kami kehendaki. Wahum rusul atba'uhum, mereka adalah para rasul dan para pengikutnya. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Dan sungguhnya siksaan kami tidak akan bisa ditolak terhadap orang-orang yang jahat. Wa la yuraddu 'adzabuna 'amman ijtaram wa tajarra 'ala Allah. Azab kami, siksaan kami tidak ada yang bisa menolaknya terhadap mereka-mereka yang berbuat jahat, lancang terhadap Allah Azza wa Jalla. Fama lahum min quwwatin wala nasir, mereka sekali-kali tidak memiliki kekuatan dan penolong sedikit pun untuk menolak, menahan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.